Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan masih dalam bab hajar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Salih, telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Salih katibul layth barakallahu fik. Waqad taqaddam miraran. Qala haddathani al-Layth, telah menghabarkan kepadaku al-Layth, Layth ibn Sa'ad. Kunyahnya siapa? Imam Layth ini? Harith Abul Harith. Iya, kunyahnya Abul Harith al-Misri. Thiqatun. Qala haddathani Yunus, berkata Laith telah menghabarkan kepadaku Yunus. Yunus di sini siapa? Isa bin Ma'ruf. Taib ahsanta. Yunus ibnu Yazid al-Aili, Abu Yazid al-Qurashi. Siqatun. Illa anna riwayatahu anil Zuhri wahman qalilan. Illa anna riwayatahu anil Zuhri wahman qalilan. Akan tetapi riwayat Yunus dari Az-Zuhri ada kesalahan sedikit, sehingga perlu diwaspadai. Ketika ada yang janggal, itu biasa penyebabnya pada Yunus bin Yazid al-Aili. Ani bin Shihab, dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab siapa namanya kemarin? Harun Muhammad bin Muslim bin bin Ubaidillah ibni Abdillah ibni Syihab. Barakallahu fikum. Kunyahnya siapa? Miqdad. Siapa? Abu Bakar. Barakallahu fikum. An Atha ibni Yazid Al-Layti Tumma Jundai, dari Atha bin Yazid al-Layfi, Abu Yazid al-Madani. Abu Yazid al-Madani wa yuqal al-Syami. Terkadang juga dikatakan dia ini al-Syami karena dia tinggal di sana. Thiqatun. Anna Aba Ayyub sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu, bahwasannya Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberitakan kepadanya Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa namanya Fahri? Kok bingung? Aina kunta ya akhi? Barusan dari mana tadi? Hah? Wallahu a'lam. Makanya jangan kelamun. Konsentrasi pelajaran. Aina akhuna Ali? Hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Mana Ali? Ali akhu Hisham. Mana orangnya? Angkat tangan. Ya, Ali. Ajib. Ajib. Anis soal. Gak tahu soalnya kan? Naam. Ngelamun. Barakallahu fikum. Nah itu yang ya tabasam yang senyum di sampingnya Zamar sama Ahmad itu yang dekat dinding. Siapa namanya itu? Siapa namanya? Yahya. Oh, Zakaria. Endak ya Zakaria. Ajib ani soal. Arafta soal. Tahu soalnya apa? Apa soalnya? Nah, siapa nama Abu Ayyub Al-Ansari? Siapa namanya? Khalid. Khalid siapa ini? Khalid itu banyak. Ada Khalid Tulung Agung. Ada Khalid Pemakasan. Khalid bin Zaid. Ahsanta. Iya. Abu Ayyub namanya adalah Khalid ibn Zaid. Barakallahu fikum. Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahillu li ahadin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seseorang untuk menghajar, memboikot, ya, mengacuhkan, mencueki saudaranya lebih dari 3 malam. Barakallahu fikum. Baik. Lafaz ini barakallahu fikum menunjukkan hadza yadullu ala anna al aslu fil hajr huwa tahrim. Ya. Hadza yadullu ala anna hajrul muslim huwa tahrim. Hukum asal menghajar seorang muslim lebih dari 3 hari itu adalah perkara yang haram. Barakallahu fikum. Ya. Hai. Dan akan diperbolehkan ketika ada sebuah kemaslahatan. Barakallahu fikum. Baik. Karena barakallahu fikum, di sini syariat memberikan tempo 3 hari. Iya. Waktu yang sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat seseorang itu mampu untuk memaafkan. Barakallahu. Hadis ini juga menunjukkan barakallahu fikum bahwasannya syariat itu masih bisa mentoleransi, iya, terkait dengan yang namanya amarah atau emosi seseorang kepada saudaranya, perkara yang merupakan apa ikhwan? Adi biasa, karena kita ini adalah manusia bukan malaikat. Barakallahu fikum, ya. Terkadang emosi amarah kita meledak barakallahu fikum ketika kita sudah tidak lagi mampu untuk membendungnya. Barakallahu fikum. Maka Islam memberikan iya, uzur barakallahu fikum. Baik. Bagi orang-orang yang memang sulit untuk bisa langsung memaafkan, Islam memberikan tempo 3 hari atau 3 malam. Barakallahu fikum. Iya. Hari yang pertama yaskunu ghadabuhu, kata mereka para ulama. Pada hari yang pertama amarahnya diharapkan bisa mereda. Iya. Barakallahu fikum. Dia melakukan upaya-upaya yang kemarin telah disebutkan oleh akhuna Hanif. Gitu ya. Barakallahu fikum. Al-yaumu tsani, pada hari yang kedua yarji' ila nafsihi. Dia mengkoreksi dirinya sendiri, melihat lagi. Dia mulai berpikir. Iya. Barakallahu fikum. Kenapa dia emosi? Kenapa dia marah? Barakallahu fikum. Iya. Dia cek lagi. Jangan-jangan kesalahan itu berasal dari dirinya sendiri, fala budda min, dan itu pasti. Iya. Barakallahu fikum. Ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika ada orang lain yang membuat kita marah, itu tidak lain dan tidak bukan juga karena dosa kita. Barakallahu fikum. Dia mengoreksi, apa ya kesalahan saya sehingga si fulan itu membuat saya emosi atau marah. Yarji ila nafsihi. Al-yawmu tsalits ya'tadzir. Ya, pada hari yang ketiga dia sudah bisa memberikan uzur kepada saudaranya. Iya. Hari yang kedua dia sadar, oh iya, saya juga salah sih. Barakallahu fikum. Hari yang ketiga, ya mungkin si fulan itu demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Hari keempat sudah bisa kembali baikan. Barakallahu fikum. Iya, itu seorang muslim, seorang mukmin. Barakallahu fikum. Dan diharapkan demikian juga pada para thullabul ilm. Iya. Barakallahu fikum. Antum diharapkan bisa menjadi orang barakallahu fikum yang punya hati yang lapang, iya, punya sifat pemaaf. Dan yang seperti ini barakallahu fikum adalah salah satu upaya Islam untuk melatih bagi mereka-mereka yang memang punya karakter temperamen, ya, meledak-ledak. Barakallahu fikum. Sangat gampang tersulut emosinya. Kalau istilahnya orang Indonesia apa? Sumbu. Sumbu apa? Sumbu pendek. Iya. Yeah. Satu detik langsung meledak. Damn. Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini atau mereka-mereka yang merasa ya punya karakter seperti ini, barakallahu fikum, dia akan dilatih. Iya, atau akan melatih dirinya dengan bimbingan Islam. Jadi 3 hari itu bukan berlalu begitu saja. Iya. Barakallahu fikum. Tapi 3 hari itu seorang muslim, seorang mukmin, seorang thalibul ilm, dia mengupayakan 3 tahapan yang saya sebutkan tadi. Hari pertama dia mencari upaya untuk meredam amarahnya, ya tadi. Ta'awudz, banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dia istighfar karena tindakan orang yang membuat dia emosi karena dosanya. Dia berta'awudz karena emosinya itu berasal dari syaitan. Barakallahu fikum. Iya. Ya tawaddu, dia berwudu, dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain posisinya. Dia mengupayakan pada hari itu agar emosinya bisa reda. Barakallahu fikum. Hari kedua, ya tadi dia banyak mengkoreksi dirinya. Apa ya salah saya? Sehingga si fulan itu demikian. Barakallahu. Hari keempat dia akan bisa memberikan uzur. Barakallahu fikum. Iya, itu maksud syariat. Jadi bukan 3 hari itu dibiarkan lewat saja. Yang dia pikirkan adalah kekesalan dia, kejengkelan dia dengan si fulan. Ya. Kurang ngajar si fulan. Iya, tega dia. Nah, gitu ya, barakallahu fikum. Saya tidak menduga hatinya seperti iblis. Wah, gitu ya kan ya. Saking kecewanya dia, saking marahnya. Barakallahu fikum. Terus itu saja yang dia pikirkan. Barakallahu fikum. Maka Anda tidak akan bisa mencapai yang disebutkan dalam hadis. Iya. Bahkan sampai 1 minggu, 1 tahun, tetap kalian akan jengkel, tetap marah. Iya, dendam itu tetap ada dalam hati kalian. Sampai kalian keluar dari pondok pesantren, masih ada permusuhan. Kalau bimbingannya seperti ini, tidak berupaya untuk diamalkan. Barakallahu fikum, ya. Baik. Diresapi baik-baik. Iya, karena yang namanya permusuhan, sengketa di antara barakallahu fikum manusia itu suatu perkara yang adi, barakallahu fikum. Syariat memberikan toleransi dalam jangka waktu 3 malam. Baik. Lebih dari 3 malam itu bukan karakter manusia lagi yang bisa ditoleransi. Ya, memang berarti orang satu ini punya karakter yang jahat. Punya karakter pendendam. Barakallahu fikum. Maka memang dosanya akan terus dia dapatkan. 24 jam. Dosa Al-Hajar itu terus mengalir. Setiap hari Senin dan Kamis ada malaikat yang apa, Ikhwan? Hah? Membawa pengampunan dosa. Kecuali untuk 2 orang yang masih saling marah-marahan yang lebih dari 3 hari tadi. Enggak dapat kalian. Ya. Pengampunan dosa amnesti. Barakallahu fikum. Baik. Rugi besar. Ikhwan ya. Sehingga di sini kita mengingatkan kepada para talabah, barakallahu fikum, ketika terjadi permusuhan, iya, upayakan 3 hari tadi untuk barakallahu fikum meredakan amarah, kemudian introspeksi diri, kemudian yang ketiga adalah memberikan uzur kepada saudara Anda, barakallahu fikum. Yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha. Ketika keduanya berjumpa, barakallahu fikum, yang ini berpaling dan yang itu juga berpaling. Muncul yang namanya apa? Sikap tadabur. Iya. Barakallahu fikum. Membuang muka. Gitu ya. Kalau misalnya pas taklim, dia mungkin datang terlambat, masuk majelis, dia gak sadar. Tiba-tiba di sampingnya ada musuhnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Cuman kelihatan itu. Iya, ustaznya tahu. Wah, ngapa si fulan ini kok dari tadi taklim tampangnya kok enggak enak. Gitu ya. Dia mau pindah barakallahu fikum, sudah padat di belakang, sudah penuh semua, mau gerak enggak enak. Jadi taklim itu bawaannya barakallahu fikum, ya dia tidak bisa menikmati, cuman wah, gitu-gitu aja ya, barakallahu fikum. Hai. Iya, tidak mau barakallahu fikum memberikan iya wajahnya. Wa yasuddu hadza wa yasuddu hadza. Barakallahu fikum. Kalau yang mungkin barakallahu fikum sangat-sangat benci, ya sudah dia nekat saja langsung keluar. Iya, barakallahu fikum. Dari majelis. Ya, lebih baik anak kosong pelajaran daripada duduk di sampingnya itu si fulan. Iya, barakallahu fikum. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, kata Rasul. Dan yang terbaik dari kedua orang ini adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang terbaik. Barakallahu fikum. Gak perlu sampai 3 hari, jangan nunggu 3 hari. Oh, katanya 3 hari ya, sudah dia sengaja 3 hari. Iya. Mengambil rukhsah katanya. Barakallahu fikum. Lah, iya. Kalau perlu dah pada hari itu barakallahu fikum, Anda langsung iya mengucapkan salam pada si fulan. Subuhnya tengkar, barakallahu fikum, iya, pada zuhur sudah ngasih salam. Assalamualaikum. Afwan ya, akhi. Tadi subuh ana emosi. Nah, gini Afwan ya. Nah, itu saya acungi jempol. 2 jempol, 3 jempol, 4 jempol. Barakallahu fikum, hebat. Ya. Barakallahu fikum. Kalau ada seorang talib barakallahu fikum, ya masyaallah. Iya. Hatinya itu barakallahu fikum gampang untuk memaafkan. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf barakallahu fikum, tanasa masawiyal ikhwan yajum laka utuhum. Iya. Tanasa masawiyal ikhwan. Hendaknya Anda berupaya untuk melupakan kejelekan-kejelekan saudara-saudara Anda. Tanasa. Iya. Barakallahu fikum. Anggap saja tidak ada. Barakallahu fikum. Jangan diambil hati. Jangan terus dipikirkan. Iya. Barakallahu fikum. Terus Anda ingat-ingat itu barakallahu fikum kejahatan dia kepada Anda. Misal dia menghina Anda di depan umum. Gitu ya. Membongkar aib Anda kepada ikhwan-ikhwan yang ada. Si fulan itu tuh dulu tua kayak gini dia itu. Iya. Yeah. Bla bla bla bla bla bla bla. Barakallahu fikum. Padahal dia sudah enggak mau lagi. Iya. Yeah. Dunia dia yang dahulu kala, dunia hitamnya itu diungkit-ungkit sama orang. Dia paling enggak suka. Wah, ini si fulan malah cerita-cerita. Wah, dia senep rasanya hatinya itu ya. Barakallahu fikum. Baik. Ya seperti ini barakallahu fikum. Ya jangan diingat-ingat. Iya. Yeah. Mengingatkan ketika dia ngomong di hadapan orang lain, Anda terus dalam bayangan Anda, wah, ya sudah. Barakallahu fikum. Yang seperti ini akan justru menggerogoti hati Anda. Semakin sakit, semakin sakit, semakin sakit. Anda lihat muka orang itu saja sudah muak. Barakallahu fikum. Sendep. Baik, dan yang demikian barakallahu fikum, ya harus ada apa? Upaya. Ya, dilawan. Tanasa masawil ikhwan. Cobalah untuk melupakan kejelekan-kejelekan saudara-saudara Anda. Yadum laka wuduhum. Maka akan langgeng rasa cinta mereka kepada Anda. Akan awet. Iya. Rasa barakallahu fikum, senang mereka kepada Anda. Ya, yadum laka wuduhum barakallahu fikum. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, fihi al-hasu ala at-tawasul wat-tahdhir minal hajran wattaqatu'. Di dalamnya terdapat anjuran untuk menyambung hubungan, ya, dan tahdhir, peringatan dari sikap memboikot saudaranya dan memutus hubungan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi upayakan Anda punya sikap atau sifat atau karakter yang seperti itu. Ya. Jadilah orang yang berupaya untuk memiliki banyak teman. Barakallahu fikum. Tentunya yang satu visi dan misi, ya, satu akidah, satu manhaj. Gitu ya. Jangan suka menjadi orang yang punya banyak musuh. Gitu ya. Tapi, karena ada orang-orang yang memang punya karakter seperti itu. Siapapun mesti punya masalah sama si fulan. Ya. Memang anaknya satu ini reseh. Barakallahu fikum. Dia itu kalau tidak mengganggu orang, itu kayaknya ada yang kurang pada hari ini. Ya. Dia itu kalau pada hari ini baik terus merasa tersiksa. Ini bukan saya ini. Ya. Saya itu Ustaz karakternya ya gitu, suka jahili teman. Satu hari itu kalau enggak lima anak yang saya jahilin, kayaknya ada yang hilang pada diri saya. Wah, berarti kasus Anda ini. Iya, barakallahu fikum. Yang seperti ini barakallahu fikum harus diobati. Anda jangan merasa bangga, iya, punya sifat seperti itu. Barakallahu fikum. Itu sifat yang jelek. Iya, harus diganti dengan sifat yang bagus. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Karena Rasul mengatakan buistu li utammima makarimal akhlak. Karena Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlak-akhlak yang jelek, ya diubah jadi yang bagus. Yang sudah bagus dipertahankan atau kalau bisa ditingkatkan. Iya. Barakallahu fikum. Jangan termakan sama seruan orang-orang ahli dunia. Barakallahu fikum. Iya. Yang mereka termakan oleh seruan yang namanya HAM, hak asasi manusia. Ya inilah saya, apa adanya. Saya ini memang seperti ini karakternya, mau apa lagi. Ya jangan memaksa saya untuk menjadi seperti si fulan, si alam, yang orangnya memang seperti itu karakternya. Tidak bisa Ustaz, saya ya ini. Hak anada. Iya, saya ya saya. Barakallahu fikum. Laisal fata mangkola kana abi, walakin al-fata mangkola ha'anaza, Wah, salah penempatan Anda. Iya. Barakallahu fikum. Syair itu diucapkan untuk apa? Sebuah perkara yang baik, positif. Iya. Seorang pemuda yang rijal, barakallahu fikum, kesatria, bukanlah orang yang suka membanggakan bapaknya. Dulu bapak saya itu, iya, ustaz, atau bapak saya itu, jagoan, bapak saya itu pahlawan yang semisal dengannya. Tapi seorang pemuda, satria yang sejati adalah yang mengatakan, inilah saya. Dengan karakternya yang positif. Iya, bukan untuk mempertahankan karakter yang jelek. Barakallahu fikum. Kan ada sebagian, barakallahu fikum, iya, orang-orang di luar sana seperti itu. Ketika dinasihati untuk berubah, ya, karena karakternya itu yang tadi meledak-ledak, barakallahu fikum, dinasihati, ya gimana emang seperti itulah saya. Iya, mau dibolak-balik, dijungkir balik, ya gak bisa. Nah, itulah kesalahannya. Karena Anda sejak awal sudah mengunci diri Anda. Saya gak bisa. Berarti barakallahu fikum, dia sudah menanamkan yang namanya apa? Pikiran seperti itu di dalam benaknya. Salah. Harusnya apa? Saya bisa berubah. Iya. Maka yang terkunci, karakter keras dan kaku tadi akan terbuka. Gitu ya. Dia akan berusaha untuk berubah. Dan insya Allah bisa berubah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang mau bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka akan kami tuntun dia. Salah. Ya. Kalau ada yang mengatakan tidak bisa berubah saya, Ustaz. Saya memang seperti ini. Gimana lagi? Nah, Ustaz mau terima, silakan, tidak, pergi. Loh, salah, ente yang pergi. Iya. Barakallahu fikum. Paham ya? Barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi yang merasa punya karakter seperti itu, barakallahu fikum, jangan ditanamkan di dalam pikiran Anda, ya memang seperti ini saya tidak bisa berubah, memang saya kaku, memang saya kasar, memang saya bengis, dan semisal dengannya. Ya sudah, itu namanya Anda sudah mengunci diri Anda untuk perkara yang baik. Harusnya dilawan. Ya, saya bisa berubah, saya bisa lebih baik. Barakallahu fikum. Banyak contohnya. Gitu ya. Dari kalangan para sahabat, yang paling gampang adalah Umar bin Khattab. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Dengan memeluk Islam, beliau menjadi barakallahu fikum orang yang lebih santun, barakallahu fikum. Baik, faedah berikutnya dari hadis, fihi fadlun alladhi yatasabaku ila nabdhil khilaf. Fihi fadlun alladhi yatasabaku ila nabdhil khilaf. Wa insya'i at-ta'afi fid-din wa ijadi at-ta'aluf wat-tawaddi. Barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat keutamaan bagi orang-orang yang yatasabaq, artinya berupaya menjadi yang lebih dahulu. Ya. Yeah. Ini juga barakallahu fikum terdapat bimbingan bagi kita ketika terjadi khilaf antara kita dengan teman kita, jangan nunggu teman kita yang dahulu menyampaikan salam. Gitu ya, barakallahu fikum. Tapi berupayalah untuk menjadi Anda yang pertama kali mengawali. Karena poinnya buat Anda. Iya, barakallahu fikum. Berlipat-lipat. Pak Ivan ya. Yang pertama, barakallahu fikum, tindakan Anda seperti itu dengan nas Nabi, Anda yang menjadi yang terbaik. Sisi yang kedua, barakallahu fikum, Anda menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan. Ketika Anda mengawali, kemudian dia juga baru membuka hatinya. Paham ya, Ivan? Jadi tanamkan di dalam benak kita, di dalam hati kita, barakallahu fikum, ketika terjadi perselisihan dengan ikhwan, jangan nunggu orang yang duluan membuka. Iya, tapi jadilah Anda yang pertama kali. Itu namanya salafi. Ya. Barakallahu fikum. Salafi itu kan artinya mengikuti sunnah Nabi kan? Iya. Barakallahu fikum. Bukan sekedar barakallahu fikum, iya, nama saja. Salafi ketika terjadi sengketa, khilaf, permusuhan sama ikhwan, salafi yang sejati, dia yang pertama kali membuka peluang. Iya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Afwan. Iya. Ana yang salah. Nah, itu yang top. Iya. Jalan. Nantilah. Dia yang salah. Masa aneh suruh minta maaf. Tak mau. Nah. Baik kan ya? Baik. Berarti Anda salafi yang barakallahu fikum. Hah? Baik. Tidak benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berupaya berebut yang pertama kali barakallahu fikum. Pas ketemu sama orang, assalamualaikum. Wah, bareng mantap itu ya. Barakallahu fikum. Ketemu lomba gitu ya. Assalamualaikum. Akhirnya bareng-bareng. Masyaallah. Hah? Barakallahu fikum. Itu zen. Ya, pemandangan yang jarang kita dapati. Tadinya habis kaplok-kaplokan, tendang-tendangan, pukul-pukulan, pisah, barakallahu fikum, diingatkan sama hadis ini, ingat, ya langsung ya datang, ketemu, assalamualaikum, wah bareng gitu ya, wah itu zen barakallahu fikum, ya baik, afwan ya akhi, wah anaknya salah, iya anak juga salah, itu zen barakallahu fikum, baik, ya jangan nunggu diawali sama orang lain barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum di sini ada permasalahan terkait dengan hal yaqta'u al-hajr bi mujarradis salam. Apakah tindakan hajr itu terputus dengan semata-mata mengucapkan salam? Atau ada sesuatu yang lebih yang harus? Karena kan mungkin itu terjadi orang yang secara lisan dia mengucapkan salam, tapi di hati masih dongkol. Ya. Assalamualaikum. Gitu ya. Barakallahu fikum. Cuman untuk menghilangkan apa? Dosanya tadi saja. Tapi dalam hatinya dia masih jengkel. Barakallahu fikum. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah hajr itu sudah hilang dengan semata-mata salam atau membutuhkan syai'un zaid barakallahu fikum. Baik. Dzahabal jumhur ila anna salam yakfi dzalika. Bahwasanya salam itu sudah mencukupi. Iya, sudah mencukupi barakallahu fikum menghilangkan situasi hajar. Iya. Sehingga beberapa ganjaran-ganjaran dari hajar tadi barakallahu fikum itu terputus ketika dia memulai salam. Ini pendapat jumhur para ulama barakallahu fikum. Misal Imam Malik wa Imam Asy-Syafi'i. Wa dhahaba al-Imam Ahmad ila an-nazar ila ma kana alaihi qabl hajr. Iya. Yaitu dilihat kondisinya sebelum dia menghajar. Apakah kondisi itu kembali seperti semula atau justru merenggang? Gitu ya. Karena kan terkadang terjadi ketika ribut ya sudah. Gitu ya. Maaf-maafan. Salam, assalamualaikum, maafan. Tapi habis itu renggang. Padahal sebelumnya dua orang ini barakallahu fikum, iya, bagaikan apa? Hah? Ya sahabat dekat sekali. Iya, dekat sekali. Tapi habis peristiwa itu sudah renggang. Kata Imam Ahmad, ini belum mencukupi. Kalau kondisinya tidak kembali seperti semula. Iya. Semata-mata salam tidak mencukupi. Kondisinya harus kembali seperti semula. Barakallahu fiik. Yang tadinya iya, biasa ngobrol, ya ngobrol lagi. Yang tadinya biasa mentraktir, ya mentraktir lagi. Barakallahu fikum dia. Tayyib. Atau justru lebih baik. Itu pendapat Imam Ahmad. Iya. Dilihat apakah kondisinya kembali seperti semula atau tidak. Barakallahu fikum. Wa dhahaba al-akharun ila tafsil. Yang lain berpendapat dengan rincian, yaitu yufarraq bainal aqarib wal ajanib, dibedakan antara kerabat dan bukan, ya artinya tidak ada hubungan darah tapi teman dekat gitu ya. Barakallahu fikum. Wa fil ajanib tazulu al hajr bimujarradis salam. Kalau terkait dengan orang yang bukan kerabat kita, ya, ajanib, ya teman saja atau tetangga, ikhwan biasa, ya, enggak ada hubungan darah, maka cukup dengan semata-mata salam. Selesai hajarnya. Barakallahu fikum. Bikhilafil aqarib. Bikhilafil aqarib. Berbeda halnya dengan kerabat. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. La yakfi bisalam. Tidak cukup dengan salam saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Liwujubi silaturrahim ilaihim. Karena memang kita wajib untuk menyambung hubungan dengan mereka. Jadi enggak cukup dengan salam, ya harus terus iya, menyambung hubungan baik lagi seperti semula. Barakallahu fikum. Tayyib. Bisa antum lihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis ini milik Ibnu Rajab, demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab wal aqrab qaulul jumhur. Linasil hadis. Iya. Yang lebih dekat adalah pendapatnya jumhur karena nas hadis yang sangat jelas. Gitu ya. Ucapan Rasul yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam, menunjukkan hajar itu selesai dengan pengucapan salam. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Adapun pendapat Imam Ahmad, pendapat yang ketiga itu barakallahu fikum. Ya, ala sabil afdaliyah. Itu ditinjau dari sisi afdolnya dan sangat dianjurkan. Iya. Jadi bukan hanya sekedar memutus situasi hajar saja, tapi barakallahu fikum mendapatkan keutamaan yang lebih. Ya. Keutamaan as-saful jamil, keutamaan al-afu, keutamaan barakallahu fikum as-sabr. Iya, banyak yang diraih ketika seorang itu benar-benar barakallahu fikum setelah mengucapkan salam, bukan hanya lisannya tapi juga hatinya yang sudah dingin atau mencair. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Ini faedah hadis barakallahu fikum, dicamkan baik-baik. Ya. Saya harapkan bukan hanya wawasan saja. Ketika terjadi barakallahu fikum balada permusuhan antara kita dengan ikhwanuna, amalkan hadis ini. Kalau antum salafi, ya. Kalau antum tidak bisa mengamalkan hadis ini, jangan ngaku salafi lah. Baiklah ya. Baik. Nah, seorang salafi orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam shawab. Sudah 7:30 ya. Enggak kemalaman kayak kemarin ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.